ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. بارك الله. بارك الله. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Taman Pengajian Al-Quran Ar-Rahma Ambon, Ustaz Fajar Siddiq Duila. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti khatmil Quran yang insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai ketua dari TPQI Ar-Rahmah Ambon ingin menyampaikan sedikit kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di TPQI Ar-Rahmah Ambon. Bahwasannya di sana kita sama seperti TPQI-TPQI yang lain, bahwasannya kita itu belajar Al-Qur'an, kita juga di sana menghafal beberapa ayat, beberapa doa, dan insya Allah anak-anak yang khatam pada malam hari ini semuanya sudah menghatamkan Al-Quran dan mereka sudah menghafal Juz 30. Nah, jadi daripada anak-anak kita itu menghafal sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga kita bekerja sama dengan Habib Rifki untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi-generasi, bukan generasi-generasi TikTok, bukan generasi-generasi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga bukan saja kita mengajarkan Al-Qur'an, tetapi kita juga mengajarkan adab, kita juga mengajarkan fitih, kita juga mengajarkan semua insyaallah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita di Ambon ini bersyukur sekali karena ada satu ulama yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kepada kita, yaitu Al Habib Rifki Al Hamid. Kenapa? Berkat beliau banyak sekali ulama-ulama yang berkunjung ke negeri kita ini. Sehingga mudah-mudahan dengan kunjungan ulama-ulama itu menjadi keberkahan dan membawa berkah untuk kita semua dan bumi yang kita cintai ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, hidayah, inayah, taufik oleh Allah Subhanahu Ta'ala menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, dan semoga tidaklah kita keluar daripada majlis yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Ar-Rahmah Ambon, Habib Rifki Al-Hamid, dipersilakan. Fadhil Sidi, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaykum Allahu barikaka alladzi bika ya mushaffa wa khassana wa habana ma'alik al-adhhar ma'adini sirrika al-asma' فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام هما دينك أصبه لولائه عنوانا والتابعين بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita cinta, yang sama-sama kita rindu, yang sama-sama kita ingin beliau datang, yaitu Tuan Guru Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, yang kita kenal dengan kalimat UAS. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa disangka beliau menginjakkan kaki di bumi raja-raja di kota Ambon ini. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, sehat wal afiat. Dua hari lalu beliau di Aceh, Medan, baru terbang ke Ambon. Besok kembali dan langsung ke Riau karena ada acara malam di Riau. Seseorang yang luar biasa, kita doakan terus insyaallah, mudah-mudahan tidak datang beliau di tempat ini kecuali meninggalkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama hadir para ulama-ulama kami, Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah, Al-Hubaba Sharifah Rugayyah binti Hasan Al-Attas, dan seluruh alim ulama, Ustaz Abdul Rahman Tuanaya, Ustaz Hatta Imratubun, juga tamu kami dari Pasuruan Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Sakaf, yang dengan suara merdunya nanti di saatnya akan membaca nuskha Isra wal Mi'raj. Dan wabil khusus para umara kami, pejabat-pejabat kami yang hadir, terutama Pak Sekda yang kami muliakan, juga Pak Kapolres, juga hadir di antara hadir Kepala BNNP Brigjen Zainul Muttaqin, juga Ibu Ana Latukonsina, beliau anggota DPD RI yang alhamdulillah beliau ini bukan orang baru dengan kami. Ya, insyaallah dari Tian sampai ke sini untuk menghadiri. Itu perjalanannya seperti tadi Tuan Guru, seperti kita kalian untuk menghadir malam ini beliau datang sampai ke sini. Luar biasa. Mudah-mudahan setiap langkahnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh orang tua murid yayasan, dari orang tua murid TPQ Yayasan Ar-Rahma Ambon, TPQ Ar-Rahma Ambon di bawah Yayasan Ar-Rahma Ambon, alhamdulillah. Kami bersyukur atas rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di malam ini kita berkumpul di tempat ini, keinginan kami kalau bisa ketemu bikin lapangan merdeka. Kalau bisa ketemu bikin lapangan merdeka. Jadi jangan terserah orang mau marah beta, orang mau bilang begini dan begitu. Tapi memang keadaan seperti ini. Kita tidak bisa memaksa. Dan sudah kami sampaikan kepada Tuan Guru, bahkan Tuan Guru bilang habis COVID saya kembali. Amin. Siap Tuan Guru ya? Amin. Sekda di samping tuh. Nanti sekda yang atur insyaallah. Amin. Amin. Ya, begini langsung kasih umpan sekali. Alhamdulillah. Maka kita memilih akhirnya dengan kerjasama kita dengan Polda Maluku, dengan Pemprov, dengan Pemda, dengan Pemkot. Ini harusnya Wakil Wali Kota hadir, tetapi Wakil Wali Kota beliau mengizinkan, mohon maaf, beliau tiba-tiba habis acara tadi. Kita tadi ada acara duduk bercerita lintas agama dengan yang hadir itu luar biasa Pak Sekda, dari semua anggota ketua klasis ya, dan ketua Hindu, bahkan dari wakil uskup juga hadir. Dan alhamdulillah acara yang luar biasa di Lateri tadi, dari Lateri tadi kita ke Liang kembali ke sini, dan malam acara di sini, dan insyaallah besok beliau kembali. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Kami Ar-Rahma Ambon, kami jalan dengan kalimat rahmah, kasih sayang. Maka dakwah yang kami lakukan adalah dakwah sang penyayang, adalah dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di bawah Yayasan Ar-Rahma ada TPQ, ada majlis, ada madrasah, ada ma'had. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan, tinggal mungkin pesantren saja yang kita berkeinginan agar bisa segera terwujud. Dan sudah kita sudah mendapatkan tempat yaitu di Liang, dan tadi sudah Tuan Guru Abdul Somad ke sana, dan insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita meminta dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian agar segera dibangun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh daripada yang membantu terselenggara acara ini ya, dari panitia dan semua ya, bahkan dari kepolisian, dari Polres, Polda, dari Intelkam, dan seluruh dari Satgas Covid, dari Satpol PP, dan semua kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Saya tidak panjang lebar, ini kebetulan ada umara kita di sini Pak Sekda, di waktunya nanti saya yang meminta Pak Sekda berdiri di sini untuk menyampaikan kalimat sepatah dua patah kalimat ya, karena beliau yang punya daerah. kita harus maklum. Jadi kita harus mendengar arahan daripada beliau di waktunya nanti. Dan insya Allah kita akan lalui Hatmul Quran, Nuskha Isra' Mi'raj, dan kemudian ceramah agama daripada Ustaz Abdul Somad. Dan bagi teman-teman keluarga yang tidak bisa hadir di sini, ini karena kapasitas cuma 150 orang, kami siarkan lewat Facebook Ar-Rahmah Ambon langsung. Jadi bisa bilang, disampaikan ke keluarga, lihat di Facebook Ar-Rahmah Ambon atau di Majelis Ta'lim Al-Mulk, itu disiarkan. Dan juga di Instagramnya Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad Official, itu disiarkan langsung acara ini. Dan insya Allah, ya, jadi semua bisa dapat manfaat, jauh dekat, yang penting kalau hati sampai, insya Allah sampai semua, insya Allah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Tuan Guru Abdul Somad, kami ucapkan jazakumullah khairul jazak, terima kasih yang sebesar-besarnya antum meluangkan waktu datang di bumi raja-raja ini, meski dalam keadaan COVID semacam ini. Tapi insya Allah, ya, kami percaya meskipun keadaan semacam ini, dengan datangnya ulama membawa keberkahan dan corona, insya Allah virus ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Fajazakumullah khairul jazak wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Sekretaris Daerah Maluku, Bapak Kastu Senang MP. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Pak Ustaz Abdul Somad, para alim ulama, guru-guru kita, Naya Bu Ana, dan wabil khusus lagi Ustaz Rifki, dan Bapak Ibu semua yang kami tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, dan terutama adik-adik yang sebentar lagi mengikuti prosesi Hatam Al-Quran ini. Sedihannya Ustaz, saya sama Pak Gubernur mau kesini, nah tiba-tiba beliau ditelepon Gubernur Sumatera Utara, jadi akhirnya beliau mengutus saya kesini. Jadi beliau sampaikan permohonan buat majelis yang terhormat ini, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada acara ini. Beberapa hari lalu Ustaz Rifki datang ke kami, beberapa kali kita ketemu dan memang kita banyak diskusi. Kami di satu sisi merasa sangat berbahagia, sangat beruntung, bersyukur dikunjungi Ustaz ulama besar kita. Namun di sisi lain kami juga berkepentingan melindungi keselamatan dan sebagainya dari warga-warga kami ini. Sehingga kami yang sedikit ini bingung-bingung juga nih. Tiba-tiba Ustaz Rifki bilang, Pak Kasrul, kita jadinya bikin di Swissbill. Saya bilang, ini baru pernah orang hatam Quran bikin di hotel. Ini luar biasa nih. Saya bilang, ini berkahnya banyak sekali. Ah, kalau di hotel mungkin kita lebih gampang kita ngaturnya. Nah, memang kami kemarin, kalau misalnya kita dakwah outdoor atau dakwah di luar, nah ini kita mungkin masih pikir-pikir. Jadi kalau di Swissbill, kemudian kalau diberkenan kita secara virtual kepada umat, maka ini akan lebih baik gitu Ustaz. Jadi tadi pasti kami menyambut baik kalau ada rencana satu waktu COVID ini sudah tidak lagi penularannya tidak terlalu signifikan lagi. Tentunya kami pemerintah daerah sangat siap untuk dikunjungi lagi untuk memfasilitasi dan seterusnya kedatangan dengan bahasa kita. Yang kedua, kami bangga juga kemarin diceritakan sama Ustaz Rifki, kita gimana kalau kita bikin silaturahmi lintas agama. Saya bilang, ini udah menarik nih, gitu kan. Jadi seorang ulama besar datang dan kebetulan Pak Ustaz kami memang di provinsi ini, di kota ini, saudara-saudara kami dari umat Nasrani baru selesai memilih organisasi mereka yang namanya Gereja Protestan Maluku. Kebetulan baru dipilih dan sekaligus kita mensosialisasikan di dalam hubungan kita, biasa bilang hubungan orang bersaudara di sini. Dan tadi diimplementasikan tadi, diwujudkan tadi di Latiri. Kami pun tidak sempat hadir, tanda kutip karena tidak diundang. Saya tanya ke orang rumah nyonya, Pak, kita diundang Pak yang pemerintah kota, oh kita di provinsi nggak diundang. Tapi silahkan saja, mudah-mudahan semua dan terlancar. Amin. Nah, Ustadz dan Bapak Ibu para ulama dan terusnya, tentunya visi dan misi dari pemerintahan kita yang dikomandai Pak Murad Ismail dan Pak Barnabas Purno ini, mereka mengedepankan yang namanya mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Nah, kita menerjemahkan kesejahteraan ini bukan hanya kehidupan ekonomi saja tentunya, tetapi dengan religius dan menciptakan iklim yang kondusif semua untuk agama. Kami sini punya kegiatan-kegiatan agama yang luar biasa, Ustaz. Bahkan nanti kita punya MTQ nanti, itu dilaksanakan di satu kabupaten yang muslimnya cuma 4%. Jadi nanti kita dikomandai Ustaz yang Imam Besar Al-Fatah ini, kita punya MTQ di namanya Kepulauan Tanimbar Kabupaten. Itu umat Islamnya hanya 4%. Tapi mereka di sana sangat antusias melaksanakan MTQ tingkat provinsi di sana. Kami berharap terus mudah-mudahan lancar-lancar dan rencananya bulan September nanti akan dilaksanakan di sana. Yang berikut Ustaz, sudah 4 agama besar ini kita melaksanakan kegiatan semacam MTQ tingkat nasional pernah di sini, kemudian yang gereja Protestannya kita sudah bikin di sini, yang Katoliknya juga di sini, dan tahun ini sebenarnya kita mau laksanakan yang namanya sejenis MTQ tapi untuk umat Hindu, namanya Utsawa Dharma Gita. Itu kita laksanakan di sini tahun kemarin, cuma karena COVID akhirnya dimundurin tahun ini, dan COVID juga belum selesai, kita terpaksa hanya pakai virtual. Jadi kebetulan kami yang ketua panitia nasionalnya itu bikin di sini juga. Kemudian kami pemerintah daerah juga ini memfasilitasi berdirinya beberapa fasilitas umat ini. Jadi kami punya yang namanya Christiani Center, kita punya Catholic Center, kita punya Buddha Center, kita punya Hindu Center, dan lebih dulu kita bangun adalah Islam Center. Nah, kita harapkan kami pemerintah ini menyiapkan fasilitas-fasilitas, sementara para ulama dan guru-guru ngisi dan mengelola itu semua di dalam rangka memajukan umat. Saya kira itu, dan sekali lagi Ustadz dan timnya selamat datang di Ambon, selamat datang di Provinsi Maluku, dan Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ikuti prosesi khatmil Quran oleh santriwan dan santriwati TPQ Ar-Rahma Ambon. Berikut akan kami bacakan nama santriwan dan santriwati beserta orang tuanya. Orang tuanya kami mohon pada saat disebutkan namanya untuk tetap berdiri di tempat. Yang pertama, santriwati Anggrit Tirina, menghatamkan Al-Quran 30 juz, nama orang tua Hamid Arif. Orang tuanya disilakan berdiri. Kedua, santriwati Farial Naura, menghatamkan Al-Quran 30 juz, nama orang tua Alimuddin. Ketiga, santriwan Fatur Rahma, menghatamkan Al-Quran 30 juz, nama orang tua Rajab Kardi. Empat, santriwati Lailatul Rahma, menghatamkan Al-Quran 30 juz dan menghafal juz 30, nama orang tua Ahmad Dani. Kelima, santriwati Najwa Basalamah menghatamkan Al-Quran 30 juz dan menghafal juz 30 nama orang tua almarhum Salim Basalamah. 6. Santriwati Rahmayanti Aisyah menghatamkan Al-Quran 30 juz nama orang tua Suhardi Laudin. 7. Santriwan Rifat Azril Basalamah menghatamkan Al-Quran 30 juz dan menghafal juz 30 nama orang tua Basalamah Muhammad. 8. Santriwati Zuhairia Az-Zahra Sukarni menghatamkan Al-Quran 30 juz nama orang tua Sukarni. 9. Santriwan Halim bin Muhammad Al-Mahdali menghatamkan Al-Quran 30 juz nama orang tua Muhammad Al-Mahdali. وإلى خيرة كل حدليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أتاعا بالقلب ولسانا وحب الخير وسعادته وبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد مزهر لطفه والنور أرش سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المرجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تهنا على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متهنين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الأجر الذي أشرقته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا به فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا به فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا به فينا ساعين والرعي الذي كانوا به لنا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناسين. اللهم برهم أدعى فما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينجروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما استغلوا به من حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا وعفو عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الهمية من الهوى لما قلب على قلوبهم من محبتنا. اللهم وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترأوا لنا وسعوا علينا والطف به في مضاجعهم بلا لطف يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات وقت waqtasabnahu minal khati'at wa tahammalnahu minat tabi'at wala tulhiku bihim min nabizalika huba wala tahmil alaihim min zunubina zunuba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Doa kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kami berterima kasih kepada kedua orang tua kami serta berbakti kepada mereka dan menganjurkan kami untuk berbuat baik kepada mereka dan serta menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil hingga besar. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami. Amin. Ampunilah semua dosa mereka. Ridhoilah mereka dengan sepenuh keridhaan-Mu. Maafkanlah segala kesalahan yang pernah mereka perbuat. Dan balaslah jasa-jasa mereka dengan tempat yang mulia dan aman di sisi-Mu. Ya Allah, terangilah kuburan-kuburan mereka dan amankanlah mereka dari sisa kubur yang dahsyat itu serta cobaan hari kiamat di mana semua manusia dibangkitkan kembali. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Berilah kekuatan dan berlaku lemah lembut kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah berlaku lemah lembut kepada kami ketika kami masih kecil. Berikanlah mereka ganjaran kebaikan yang telah mereka limpahkan kepada kami. Ya Allah, pandangilah kedua orang tua kami dengan pandangan yang penuh kasih sayang dan berilah mereka pahala karena mereka dengan bersusah payah telah mendidik kami untuk mengenal-Mu. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa mereka, ringankanlah segala beban mereka, dan janganlah kau kurangi dari kami kecintaan mereka, serta janganlah tertinggal dari mereka saat ini satu dosa jua pun. Ya Allah, janganlah kau pendengarkan kepada mereka berita yang mereka tak suka mendengarnya. Janganlah kau berbebankan mereka dengan beban yang tak sanggup mereka pikul. Senangkanlah ruh-ruh mereka dan tempatlah ruh-ruh mereka di tempat orang yang soleh. Sungguh beruntung orang tua yang baik dan mempunyai anak-anak yang soleh. Ya Allah, berilah ganjaran kepada kedua orang tua kami dengan ganjaran yang lebih baik dari perbuatan kami. Berilah pahala yang lebih banyak lagi dari apa yang pernah kami perbuat. Karena Engkau telah berpesan kepada kami agar berbakti kepada keduanya serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan melalui kedua orang tua kami itu. Terimalah bacaan Al-Quran dan sholawat kami, amal kebajikan kami, amal sedekah kami, serta permohonan kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami putra-putri yang menjadi cahaya mata dari dunia sampai akhirat. Pendengarkanlah mereka suara yang baik dari kami. Himpunlah kami dan mereka serta sekalian muslim di rumah kemuliaan-Mu surga bersama dengan para wali dan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka yaitu para nabi dan syiddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh di tempat yang merupakan karunia daripada-Mu. Ya Allah, terimalah semua permohonan kami ini dan berilah pahala atas segala perbuatan kami. Salawat dan salam kami panjatkan atas pemulung kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami Ustaz Abdul Somad, Habib Rifki Al-Hamid, Habib Ahmad Asgaf Al-Hubbar Rugaya. Sama-sama kita membacakan doa Umarhamna Bil-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan kita semua orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu jahillah warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan ijazah sekaligus ucapan selamat akan diserahkan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdul Somad didampingi Habib Riki. Mohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah untuk mendampingi. Fok. Fok. Adalah Fok. Dombari. Naik ke atas bismillah. Anggrit, mana anggrit? Nanti yang baterai nama kamu ke sini ya. Anggrit mana anggrit? Anggrit. Tengok sana, tengok depan. Tengok sana, lihat sana. Santriwati pertama. Masya Allah, bawa aja lah. Santriwati Farial. Pegang itu di belakang begitu. Nah, ini coba. Ini. Berikut santriwan Fathur Rahmah. Fathur Rahmah. Fathur Rahmah. Berikut santriwati Lailatul Rahmah. 9 Lailatul Rahmah. Masyaallah. Berikutnya santriwati Najwa Basalamah. Najwa. Niatin kasihan dia. Najwa. Allah maafirlah. Foto desa. Ya. Berikut santriwati Rahmayanti Aisyah. Satriwan Rizal Azril Basalam. Teman-teman, pegangkan dulu. Pegang. Selanjutnya Satriwati Zuhairi Zahra Sukani. Bawa, Zuhairi. Dan yang terakhir santriwan Hatim bin Muhammad Al-Madani. Ini dari Bula. Ingin jantan begitu. Saya mau pegang bendera Al-Mahdali Habaib. Naam. Barakallah. Mari kita foto bersama. Habib di sana. Iya. Masya Allah. Kasih tunjuk ijazah. Adik, balik itu. Balik. Ya. Balik. Masya Allah. Silahkan Pak. Masya Allah. Kembali ke tempat. Adik-adik santriwan dan santriwati, kami persilakan kembali ke tempat. Kelas ini. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi prosesi khatmil Quran oleh TPQ Arhama Ambon. Kelas mohon. Pak Sekda. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid ke masjid Al-Aqsa. Syukran Habib. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Bismillah. Agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita simak bersama pembacaan Nuhsa Qissatul Mi'raj oleh Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Wa min ash-sharaf alladhi ikhtassa Allah bihi ashraf rasul معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جماء إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غامر النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات الله بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواتف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات ذهب تسقط الأماني حسرا دونها ما ورامه النوراء أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطف الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية الله ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية الله وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليما بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنم شوقي إلى دار الحبيب محمد اللهم صل شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم شوق تمكن في الحشا وتكتم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع صوته لصلاة على النبي محمد وجبت له الجنة اللهم صل نبي صلى الله عليه وسلم bersabda barang siapa mengangkat suaranya atau bersemangat ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut berhak atau wajib masuk surga. Allahumma sholli. Mari kita sekarang solawat bareng-bareng, angkat suaranya yang keras untuk Nabi Muhammad. Semoga kita dikumpulkan di dunia maupun di akhirat bersama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. يا شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا كانت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي نبي الله. السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله رسول الله. بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا. Jazakumullah, barakallah, barakallah, matta'atana, barakallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, berikut kita saksikan bersama tayangan video pendek berikut ini. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat lagi 3 jam. barulah sampai ke airport Patimura, kemudian naik mobil lagi sampai ke tepi pantai ini, dan inilah tanah yang akan didirikan pondok pesantren Ar-Rahmah, tepatnya di Ambon. Jadi kami sekarang sedang berada di Ambon. Nama Ar-Rahmah itu kasih sayang diberikan oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Habib dari Hadramaut dari Darul Mustafa Yaman, karena murid beliau Habib Rifqi berada bersama kita di Ambon. Beliau memberikan nama untuk berkah itu supaya menebarkan kasih sayang di Ambon, insya Allah. Dan kita sedang bersama para asatiz, ada Ustaz Hatta, beliau sahabat kami di Al-Azhar Kairo Mesir, dan para asatiz, para habaib. Maka mari kita support pembangunan pesantren Tahfiz Quran ini. Transfer ke nomor BCA 41502656555. Saya ulang sekali lagi, 41502656555. Atas nama Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Berkat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut sekilas tentang profil Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 2012, bertepatan dengan milad Habib Rifqi Al-Habib, memasuki usianya yang ke-9 tahun. Kini Yayasan Ar-Rahmah telah banyak berkiprah di berbagai bidang, di antaranya bidang dakwah, ilmu pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Saat ini Ar-Rahmah Ambon telah memiliki TPQ, Madrasah Diniyah, dan Ma'had atau Pondok Pesantren yang tenaga pendidiknya merupakan ulama muda di kota Ambon yang tergabung di Majelis Muwassalah Bainal Ulama Muslimin Maluku. Selain itu, Ar-Rahmah Ambon juga telah memberangkatkan santrinya untuk menimba ilmu ke Darul Mustafa dan Darul Az-Zahra di Yaman di bawah asuhan Habib Umar bin Hafiz. Kiprah Ar-Rahmah begitu terasa dengan adanya kedatangan ulama-ulama nasional seperti Ustaz Ahmad Al-Habsyi, Habib Jindan bin Novel, Agim, bahkan Habib Umar bin Hafiz sendiri dari Yaman pernah mengunjungi kota Ambon di tahun 2017. Dan kini hadir di bumi Maluku, kota Ambon Manise, yang saat ini berada di tengah-tengah kita, seorang ulama besar yang namanya begitu dekat dan dikenal luas oleh masyarakat, terlebih di masyarakat Maluku, kota Ambon, Manise. Untuk itu marilah kita simak bersama mau'izah hasanah akan dihantarkan oleh Al-Mukarramah Ustaz Haji Abdul Somad. Julus? Julus mungkin. Julus wala qiyam? Ada qiyam. Ini kasyan tawilah. Oh lah, kira macam nas ke saif kul. Otem tau. Sumah li. Ada pena jelas o. Manshi, manshi. Izin fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya acara ini sudah terlalu malam. Tapi jam saya menunjukkan baru jam 8 di Pekanbaru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ma'u. Di baleho depan ini ada gambar saya sedang berpelukan dengan seorang Habib, Habib Rifqi Al-Hamid. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Dan sekarang saya datang kemari Maret 2021. Jadi umur pelukan kami itu sudah 2 tahun yang lalu. Ketika itu jam 6 pagi emak saya meninggal dunia di Riau. Saya segera pulang dari Pulau Madura, sampai di airport bertemu dengan Sidi Al-Habib, berfoto